Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, inilah yang telah kita sebutkan. Kenapa kemudian kita sebagai seorang Muslim harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka, beragama menurut pemahaman mereka, wajib mengikuti aqidah dan manhaj mereka dalam beragama. Perhatikan poin ke-12, rekap. Ini alasan-alasan, yakni kenapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai tolak ukur dalam kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin 12, halaman 155, perhatikan. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang yang paling dalam ilmu dan hujjahnya. Di alasan kenapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sebagai barometer atau tolak ukur kita beragama adalah karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dalam ilmu dan hujjahnya. Dan sudah kita sebutkan dalil penguatnya waktu itu dalam surah Saba ayat 6, kita sebutkan tafsir singkatnya bahkan, dan juga surah Muhammad ayat 16 pun juga kita telah sebutkan tafsir singkat dari Syekh Sa'di. 13, alasan berikutnya. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan saat perselisihan dan sebagai pedoman dan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kenapa kita wajib beragama memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan paham mereka? Beragama menurut paham mereka, mengikuti akidah dan manhaj mereka adalah karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sebagai sumber rujukan saat perselisihan dan sebagai pedoman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentunya yakni dalil penguat untuk poin ini adalah hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di neraka diancam, satu yang masuk surga. Dan ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, aku dan para sahabatku. Jadi yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itulah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sebagai sumber rujukan dan sebagai pedoman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitab yang sama tentunya, Anda bisa merujuk hadis ini di halaman 107 dan 108. 14, alasan berikutnya. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mukmin yang pertama kali berdakwah. 15, karena semakna dakwah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak benar dan lurus di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan dalil yang menguatkan ini pada surah Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah ilmu. Dan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan bagian dari orang-orang musyrik. Jadi para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang mukmin yang pertama kali berdakwah, dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka benar dan lurus karena langsung di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 16 masih rekap. Ijma' para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum secara kolektif ya. Karena tentunya namanya juga ijma'. Karena tentunya secara individu maka sahabat pun melakukan kesalahan. Tapi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mensifati sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling sedikit bebannya, paling ringan bebannya, maksudnya jarang salah. Tapi bersalah. Yang dimaksudkan dengan ijma tentunya ini adalah kolektif. Kemaksuman mereka ya ini itu adalah secara kolektif. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu 19 bulan 5. Berikut bahasan yang baru. Poin ke-17 dan selanjutnya insyaallah. Di antara alasan-alasan kenapa semua kita harus beragama dengan pemahaman para sahabat, kenapa kemudian para sahabat adalah sebagai tolak ukur bagaimana cara kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perhatikan halaman 156 poin ke-17. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai orang-orang yang ajil. Orang kalau sudah ajil, maka periwayatannya diterima. Itulah kenapa Syiah mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah tercela, periwayatannya tidak diterima. Dan adilnya para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'i, itu Allah yang menyatakan. Adilnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad juga yang menyatakan. Jauh dari yakni syubhat, bahkan jauh dari perkara khawarimul mu'ah, artinya perkara-perkara yang bisa menjatuhkan mu'ah seorang rawi pun mereka jauh darinya. Dari perkara yang syubhat saja mereka sangat jauh, apalagi dari perkara yang haram. Dan ajil ini di antara syarat yang harus ada pada seorang perawi, perawi hadis. Bahkan sifat yang pertama ketika di sebutkan dalam definisi hadis sahih, apa itu hadis sahih? Kata para ulama, ma rawahu adlun. Nah, syarat pertama sudah mereka sebutkan seperti itu. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Tamud dhabti. Hafalannya kuat. Bisa hafalan yang ada di benak, bisa tulisan yang lengkap. An mithlihi, dari yang semisalnya, wasalima minasyurut ila akhir, yani at-ta'rif, sampai yani definisi hadis yang sahih ma'ruf. Tapi yang perlu ingin sebutkan, para ulama mendefinisikan hadis yang sahih dengan menyebutkan sifat pertama kali yang harus ada pada seorang perawi, yaitu adil. Marwahu adlun, تام الضبط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. Definisi untuk hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan orang-orang yang adil, kuat hafalannya. Dari yang semisalnya begitu terus-terusan di setiap generasi dan selamat dari syadz dan juga yakni illah yang bisa kemudian merusak keabsahan hadis atau bahkan mungkin menurunkan derajatnya. Adil. Kata Al-Ustaz Fadil, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang adil. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam secara umum. Kami telah menjadikan kamu para sahabat secara khusus. Ummatan wasata, umat pertengahan. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas dan juga tidak menistakan. Selalu memiliki sikap tengah-tengah, adil dalam segala bab. Jika ada sebagian kelompok berlebihan dalam memahami asma dan sifat Allah dan sebagian yang lain bahkan na'udzubillah menguranginya, ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, umat Islam, tengah-tengah. Dalam bab bagaimana menyikapi misalnya para pelaku dosa besar. Satu kelompok menyebutkan hal yang berlebihan, kelompok yang lain meremehkan. Ahlu sunnah, kaum muslim, tengah-tengah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak berlebihan juga tidak mengurangi. Tidak mampui batas juga tidak menistakan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam secara umum, para sahabat secara khusus, sebagai umat pertengahan. Apa manfaatnya? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Perhatikan tafsiran singkatnya. وَكَمَا هَدَيْنَاكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ فِي الدِّينِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً خِيَارًا عُدُولًا لِتَشْهَدُوا عَلَى الْأُمَمِ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ فِي الْآخِرَةِ كَذَلِكَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ. Sebagaimana disebutkan tafsiran Muyassar, sebagaimana kami telah berikan kalian petunjuk, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Islam, kepada jalan yang benar dalam beragama. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan. Kami juga jadikan kalian umat yang baik. Di antara dalil akan keutamaan umat ini, di antara dalil akan keutamaan kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga jadikan kalian umat yang baik, udulan dan adil. tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga menistakan umat tengah-tengah. Dan kalau kemudian kita kerucutkan makna adil untuk definisi seorang perawi, maka dia adalah orang yang jauh dari syahwat, jauh dari syubhat, bahkan jauh dari khawarimul muru'ah. Apalagi dari yang haram. Hingga kemudian menjadikan perkataannya diterima, periwayatannya diterima. Kami jadikan kalian umat yang baik, umat yang adil. Pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabatnya. Secara khusus tentunya jika dimaknai yang pengkhususan, dan umat Islam tentunya jika dimaknai dengan makna yang umum, bahwasanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang baik dan adil. Yang tentunya yakni di saat yang sama ini menjadi dalil bantahan untuk siapapun orang yang kemudian menuduh kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Karena ini pernyataan dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat ini. Tidak berlebihan, tidak mengurangi dalam hal beragama tentunya. Tidak melampaui batas dan juga tidak menistakan. لِتَشْهَدُوا عَلَى الْأُمَمِ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Agar kalian menjadi saksi atas umat-umat terdahulu nanti di akhirat, bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini, beliau menukil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dikonfrontirnya Nabi Nuh alaihi salam dengan umatnya. Dan ketika ditanyakan kepada Nuh alaihi salam, apakah kamu telah menyampaikan risalahku? Jawab beliau, sudah. Kemudian ketika ditanyakan kepada umatnya, benarkah Rasulku telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Mereka jawab, belum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjadi saksimu hai Nuh bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Apa jawab beliau? Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita, hebatnya umat ini, hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, keutamaan umat Muhammad ini jadi saksi untuk benarnya dakwah Rasul sebelum Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi kita. Di antara dalil perkataan kita diterima. Ini makna yang umum ya. Beliau menyantumkan ayat ini untuk menopang pemahaman ini karena dimaknai secara khusus. Allah yang telah menyatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang adil. Periwayatannya diterima. Dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. As-sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang adil. Pada mereka ada persyaratan untuk kemudian diterima perkataannya ketika mereka meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin ke-18 di antara alasan kenapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tolak ukur semua kita dalam beragama. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah ridhai. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Fath ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu 'an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kenapa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in menjadi tolak ukur kita dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka adalah orang-orang yang Allah telah ridhai. Baik itu al-muhajirin ataupun al-ansar. Al-muhajirin, para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Atau al-ansar, para sahabat yang sudah ada di Madinah, yang tentunya memiliki keutamaan masing-masing. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan kita memahami agama ini dengan pemahaman orang-orang yang sudah Allah ridhai. Jelas dalam Al-Quranul Karim. Apakah kemudian yakni terfokus pada para sahabat saja? Ya tentunya kan tidak. Kita sudah sebutkan waktu menyebutkan definisi salaf itu sendiri. Jika dikerucutkan, para sahabat. Jika dilebarkan, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jika kemudian dilebarkan lagi, makanya ada disebutkan sini, وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, bi'ihsan, dengan kebaikan mereka. Tidak keluar dari faham para sahabat, siapapun ulama'nya. Sebelum kita, maka ia adalah salaf untuk kita. Sebelum kita dalam umur, sebelum kita dalam ilmu. Selama mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadith dengan pemahaman para sahabat yang telah diridhai ini, mereka salafus salih. Kita sedang membahas pengkerucutan pemahaman salaf itu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika disebutkan salafus salih, apakah sahabat saja? Tidak. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi pertama. Cukup sampai di situ? Enggak, bisa diluaskan lagi. Siapapun orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan kebaikan. Bahkan mungkin sampai para ulama yang baru meninggal mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu, selama mereka memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham para sahabat yang telah Allah ridhai ini, mereka salafus saleh. Jadi jika Anda bertanya siapa salafus saleh, itulah makna yang khusus dan yang lebih lebar dan lebih lebar lagi. Dan seperti itulah kita beragama. Wallahu a'lam bissawab. Karena para ulama salafus salih dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya, tidaklah mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Makanya kalau misalnya bagaimana kita bisa langsung mempelajari perkataan para sahabat, faham langsung perkataan para sahabat, hingga kemudian kita faham firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Ya para ulama yang sebelum kita ini, yang 100, 200, 300, 400 tahun yang lalu sampai ke atas, mereka lah kemudian yang menyampaikan perkataan para sahabat. Ketika menafsirkan firman Allah, ketika mensyarah sabda Nabi Muhammad SAW, siapapun ulamanya, dari kalangan ulama salafus salih, dari mazhab apapun, mereka yang menerangkan per kita. kayak tafsir Ibnu Katsir saja misalnya, selalu beliau kemudian menyampaikan perkataan para sahabat untuk ayat tertentu, ayat ini, ayat itu, dia yang menyampaikan ke kita. Ibnu Katsir 600-700an tahun yang lalu, pertengahan, tidak langsung ke sahabat kan kita, enggak. Para ulama yang menerangkan perkataan para sahabat dengan periwayatan yang nyambung, dengan isnad yang nyambung, dan menceritakan dari gurunya, guru dari gurunya langsung kepada para, kemudian sampai kepada para sahabat. Ya, itulah salafus salih. Wallahu a'lam bissawab. Bukan kemudian Anda mengerucutkan makna salafus salih ketika ia sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ketika berseberangan dengan yang Anda inginkan, Anda keluarkan ia dari makna salafus salih. Untuk kasus misalnya, semua kita, katakanlah awam, maka setiap syekh, habib, tuan guru, ustadznya menyampaikan pemahaman ulama salafus salih, dan orang yang awam mengikuti mereka ini, tentunya selama mereka ini amanah dalam menyampaikan ilmu. Selama itu bersesuaian dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW, kita terima. Sekalipun misalnya Anda enggak ngefans amat misalnya dengan si ustaz, dengan si syekh, dengan si habib. Yang jadi masalah terkadang adalah yang disampaikan ustaz A, padahal pemahaman ulama salafus saleh merujuk kepada para sahabat, Anda enggak suka sama orangnya. Hingga kemudian Anda keluarkan dia dan yang dia sampaikan dari pemahaman salah. Kenapa? Enggak sesuai dengan yang disampaikan ustaz Anda. Ini yang paling benar. Yang disampaikan ustaz saya ini yang paling benar. Kemudian Anda mempertanyakan makna salafus saleh. Anda yang fanatik. Anda fanatik dengan Ustaz A, Anda enggak suka sama Ustaz B. Padahal yang disampaikan Ustaz A dan B, pemahaman salafus saleh. Tapi Anda kemudian mengatakan, inilah yang paling benar. Subhanallah. Awam, tapi Anda mentarjih. Ini hebat banget ya. Orang awam, tapi Anda bisa kemudian menimbang, mengukur, dan membenarkan. Padahal Anda awam. Orang awam itu tugasnya taklid. Taklid itu boleh. Ittiba'u man qawlu laisa bihujjah. Mengikuti seorang yang perkataannya basicnya bukan hujjah. Tapi karena Anda awam, tugas Anda mengikuti. Dan Pak Ustadz ini, Syekh ini, mereka yang harus amanah dalam menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena orang awam mengikuti Anda. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Mereka pegangi ayat itu. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, para ulama, jika kalian tidak tahu. Jadi jangan sampai kemudian karena Anda enggak suka sama ustaznya, syekhnya, tuan gurunya, Anda kemudian menyalahkan yang dia katakan, padahal yang dia sampaikan pemahaman salafus saleh. Anda enggak suka sama orangnya aja. Tidak demikian tentu. Inilah yakni fanatisme mazhab, atau bisa dikerucutkan lagi fanatik dengan yakni sosok tertentu. Jangan. Para ulama imam mazhab saja tidak pernah mengajarkan pada murid-muridnya demikian. dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama semuanya. Tidak ada yang kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu harus ikut perkataan saya. Tidak. Jelas untuk kita sabda Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh kemudian kita menyimpang kepada perkataan yang lain. Perkataan Imam Syafi'i. Al-Mushahidun al-Kiram, inilah makna salafus salih yang khusus, yang lebar, dan bahkan lebih lebar lagi. Teringat tolok ukurnya tetap pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian surah Al-Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'lima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Yang artinya adalah, sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat, berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Siapa? Para sahabat. 1400 orang. Disebutkan di hadis terpisah, yakni khusus di hadis yang khusus untuk para sahabat yang ikut baiat ini dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan janji tidak akan masuk neraka yang ikut baiat bersama Nabi Muhammad SAW. Janji setia. Dalam suka duka, kelapangan, kesempitan. Pada Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang janji setia kadang-kadang pas enak doang. Orang janji setia pas nyaman saja. No. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'i, mereka membaiat Nabi Muhammad SAW, berjanji setia pada Nabi Muhammad SAW dalam semua kondisi. Susah, senang, bahagia, sedih, lapang, dan sempit, kami taat kepada Allah dan kepadamu, wahai Muhammad Rasulullah SAW. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin hina bayya'uka ayyuhan nabi tahta syajarah wa hadhihi hiya bai'atu ridwan fil hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu hai Nabi Muhammad SAW di bawah pohon tersebut, dan ini adalah bai'atu ridwan yang ada di Hudaybiyah. فَعَلِمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati orang-orang yang beriman, dari keimanan, dari kejujuran, dan kemudian dari penunaian mereka akan syariat Allah Subhanahu wa taala. فَأَنزَلَ اللَّهُ طُمَأْنِينَةً عَلَيْهِمْ وَثَبَّتَ قُلُوبَهُمْ. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di hati-hati mereka dan mantapkan hati mereka karena mau perang. Wa 'awwadhahum 'amma fatahum bi sulhil Hudaybiyah fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk mereka apa yang terlewat untuk mereka di perjanjian Hudaybiyah tersebut dengan kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Ya, mereka sabar sekian lama untuk kemudian mereka bisa datang kembali, bukan cuma untuk umrah tapi membuka kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya yakni kejadian yang terdekat kali itu adalah wa wafatu Khaybar wa maghanim katsirah, yakni dibukanya juga tentunya yakni Khaybar, salah satu kota, dan tentunya penduduknya kala itu adalah Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun yakni perkampungannya yakni diisolasi, ya artinya tidak berubah dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan tentunya menjadi situs, cuman tentunya tidak semua orang bisa mendatanginya. Kami dulu ketika mahasiswa, karena kami dapat izin, kami bisa mendatangi tempat ini Khaybar. Ini satu peperangan yang sangat menyakitkan untuk orang Yahudi. Bahkan ketika dikatakan Khaybar saja ke telinga orang Yahudi, mereka pasti akan marah, karena di situ mereka kalah telak dan terhinakan. Makanya kan di antara yel-yel orang Palestina itu mesti Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisya Muhammad, Sayyau. Enggak usah dikasih nada, nanti kayak lagu. Ingatlah Khaybar, ingatlah Khaybar, hei orang Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Mereka marah sekali kalau diingatkan dengan Khaybar, karena kekalahan telak mereka terhadap kaum muslimin dan terhinakan di tahun ke-7, dan saya tidak salah. Hudaybiyah 6, Khaybar 7, atau Makkah 8. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Atau satu lagi ya terakhir. Poin ke-19, kita akhiri di poin ke-19. Perhatikan halaman 156. Berikut alasan yang ke-19, kenapa kemudian kita harus beragama dengan pemahaman para sahabat, kenapa mereka menjadi tolok ukur dalam cara kita beragama. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan generasi yang dipilih Allah untuk menemani dan membela Rasulnya Muhammad SAW. Itulah alasan kenapa mereka menjadi barometer, tolok ukur bagaimana cara kita beragama. Mereka generasi yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad, untuk membela Rasulnya Muhammad SAW. Itulah juga perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kondisi para sahabat itu kondisi yang terbaik. Kenapa? Hidup bersama manusia terbaik. Qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyihi wa li iqamati dini. Kata Abdullah bin Mas'ud, satu kaum, para sahabat, Allah telah pilih mereka untuk menolong nabinya, membela nabinya, dan menegakkan agama Islam. Para sahabat yang menyebarkan Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka mereka yang pertama kali berdakwah. Mereka faham sekali dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tokat estafet dakwah ini. Kalau bukan karena mereka, tidak sampai kepada kita Islam. Mereka manusia pilihan. Mereka generasi pilihan. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan surah Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74 yang artinya adalah, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. disebutkan dalam tafsir singkatnya. Walladzina amanu billahi wa rasulih wa taraku diyarahum qasidina darul islam aw baladan yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim wa jahadul i'la'a kalimatillah walladzina nasaru ikhwanahum almuhajirin wa awaw wa wasahum bil mali wat ta'yid ulaika humul mu'minuna as-sadiquna haqqan lahum maghfiratun lidhunubihim wa rizqun karimun wasi'un fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dengan maksud menuju rumah Islam, Darul Islam, atau satu kota atau negeri yang kemudian mereka di dalamnya memungkinkan mereka di dalamnya untuk beribadah kepada Allah tidak susah seperti di Mekah, yaitu Madinah. Dan mereka berjihad berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang tinggi. Ini disebutkan orang-orang Al-Muhajirin. Kemudian sekarang Al-Ansar. Walladzina nasaru ikhwanahum al-muhajirin wa'awawhum. Aduh, benar enggak saya sorofnya ini? Dan orang-orang yang menolong saudara-saudara mereka yaitu al-muhajirin, yakni orang-orang al-ansar, para sahabat yang sudah di Madinah, yang memberikan tempat kediaman, memberikan pertolongan dengan harta mereka. Disebutkan orang Al-Ansar demikian, memberikan salah satu rumah mereka untuk Al-Muhajirin. Bahkan mereka yang rela untuk menceraikan salah satu istrinya agar kemudian nanti dinikahi orang-orang Al-Muhajirin. Mereka tolong, mereka bantu, mereka berikan kediaman, berikan tempat tinggal. Al-Ansar. Di mana disebutkan juga di antara sifat mereka ada al-itha. Lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ulaika humul mu'minun as-sadiquna haqqa. Mereka lah orang-orang yang beriman, yang jujur imannya, benar imannya, sebenar-benarnya. Itu para sahabat radhiyallahu anhu, al-muhajirin dan al-ansar. Orang-orang pilihan untuk menemani nabinya. Orang-orang pilihan untuk menolong, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong nabinya untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Secara individu bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi Muhammad selalu. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Yang rela, Ali bin Abi Thalib yang rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan masih sangat muda. Ini orang-orang pilihan ini. Allah hidupkan di masa, yakni yang tepat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Lahum maghfiratun lidhunubihim, bagi mereka ampunan untuk dosa-dosa mereka. Warizkun karim, dan rizki karimun wasi, dan rizki yani yang luas di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yani rumah kenikmatan. Ini di antara dalil yang menopang poin ke-19 bahwasanya para sahabat, kenapa ini alasan kenapa paham para sahabat menjadi paham kita, kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham para sahabat. Mereka menjadi barometer atau tolak ukur bagaimana cara kita beragama. Karena mereka adalah generasi pilihan. Allah lahirkan mereka di zaman itu untuk menemani Nabi dan membela Nabi Muhammad SAW. Janji dari Allah, ampunan untuk mereka dan surga untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab. Inilah alasan ke-19 dari total yang kita akan sebutkan 52 alasan. Kenapa kemudian yakni 52 alasan untuk sebuah bahasan kesimpulan dari 64 dalil yang telah kita bahas, bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu alam bisab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dari Rifkon ya. Pertanyaan dari Rifkon ya. Oke. Rifkon ada 1, 2, 3, 4, 5. Ah, habis. Semuanya dari Rifkon ya. Habis nih, pahala lagi. Bukunya Pit, sorry, ambilin Pit. 2 atau 3 kayak. Iya. Untuk 5 penanya hari ini ya. Seperti biasa tentunya untuk yang di Banjarmasin nanti semua tentunya akan dihubungi Al-Akh David. Yang di Banjarmasin Anda tinggal janjian di mana ngambilnya. Yang di luar Banjarmasin kita akan paketkan dan tentunya yakni biaya ditanggung oleh yang menerima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara bisa istiqomah berjalan di atas manhaj salaf di zaman banyak fitnah sekarang ini? Al-Mushahidun Al-Qiyam, keistiqomahan itu anugerah. Keistiqomahan itu anugerah. Istiqomah tentunya maknanya banyak. Di antaranya seorang taat beragama, itulah istiqomah. Makna istiqomah itu banyak. Di antaranya taat beragama, itulah istiqomah. Dan keistiqomahan ini anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus minta. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah Subhanahu wa taala, maknai betul-betul kata beliau ketika kita membaca surah Al-Fatihah khususnya di lafaz ihdinas siratal mustaqim. Maknai betul-betul kata beliau. Itu kita sedang minta. Makanya enggak boleh cepat-cepat Al-Fatihah. Karena di setiap ayatnya yakni ada makna yang harus kita selami. Yang sedang kita bahas khususnya ihdinas siratal mustaqim. Anda sedang berdoa kata beliau. Kenapa? Karena keistiqomahan ini kata beliau anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang anugerahkan kita hingga kemudian kita bisa taat beragama. Sisanya ya lakukan ketaatan. Anda ingin istiqomah di atas manhaj salaf, lakukan ketaatan sesuai pemahaman salafus saleh. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala insyaallah anugerahkan kita keistiqomahan di zaman apapun. Di zaman yang makin kesini makin buruk. La ya'ti 'alaikum zamanun ila walladhi ba'dahu syarrun minhu aw asyarrun minhu. Apa maksudnya? Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya mesti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Kesini makin buruk, makin buruk. Tapi orang-orang yang saleh tetap baik. Di mana mayoritas orang tidak baik dan buruk, Anda al-ghurba. Pohon tuba yang ada di surga untuk Anda, hai orang-orang al-ghurba. Lakukan ketaatan. Lakukan ketaatan. Taatlah beragama. Dengannya insyaallah Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu memakai nama salafi, cukup ahlussunnah wal jamaah atau muslim saja karena itu memecah belah, mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Semua orang mengatakan ahlussunnah wal jamaah. Semua orang mengatakan saya Muslim. Semua orang mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kemudian yang sesat pun menjadi samar. Itulah kenapa kemudian ada penisbatan salafi. Penisbatan kepada salafus salih. Ulama salafus salih. Atau bahkan kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Untuk menjadi pembeda. Karena semua yang sesat mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dari mana kemudian kita bisa tahu, mana yang betul-betul mengikuti pemahaman salafus salih? Karena semua mengaku, semua mengklaim kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah pembedanya. Apakah kemudian harus kita sematkan di belakang nama kita? Boleh, tapi itu berat tentunya. Kalau Anda masih separuh-separuh, Anda kemudian sok-sokan meletakkan embel as-salafi al-athari di belakang nama Anda, tapi Andanya belum lurus-lurus amat, bikin malu. Padahal Anda oknum. Orang akan pukul rata nanti. Oke, gitu tuh. Enggak, berat. Tapi boleh. Boleh. Ini yang mensyarah Rasul Barat syarah untuk Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, Adabul Mufrad. Kemudian ada syarahnya yang beliau Rasul Barat. Beliau sematkan salafi di belakang nama beliau. Berat tentunya, tapi konsekuensinya memiliki konsekuensi yang berat, tapi Anda dengannya akan lebih berhati-hati. Nah, separuh-separuh lah ya. Tapi kalau Anda kemudian belum semantap itu, belum seiltizam itu, jangan gampang. Karena Anda membawa yakni manhaj, padahal kitanya masih menyimpang sana-sini. Ya, semua kita berdosa. Ketika ditanya apakah Anda salafi, ya, saya pengikut salafus salih. Jadi untuk membedakan, semua orang mengatasnamakan Islam, Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua akhirnya samar. Yang ada penyimpangan pada asma wa sifat, samar. Yang ada penyimpangan pada sikap terhadap pelaku dosa besar, samar. Yang menyimpang pada bagaimana sikapnya pada pemerintah, samar. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembeda. Lanjut. 3. Sudah sejam, Pip? Sudah sejam. 3 lagi. Oke, kita sudahi di pertanyaan ketiga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ulun tidak suka atau anti, tidak suka salafi atau anti ngelihat ikhwan yang cingkrang dan jenggotan, pasti maunya jauh-jauh dari orang itu. Padahal cingkrang dan jenggotan belum tentu salafi, betul. Gitarisnya Metallica aja jenggotan. Michael Jackson cingkrang. Ya kan, Fit? Tapi ketawa. Lihat Pak, bajunya Michael Jackson tuh cingkrang. Dari zaman 80-an udah cingkrang dia. Apakah Ulun perlu memberikan pemahaman kepada Abah tetapi Ulun takut Ustaz? Iya, perlu, harus. Ilmui dulu apa yang Anda akan sampaikan tentang hukum jenggot untuk laki-laki. Ilmui dulu apa yang Anda akan sampaikan tentang hukum pakaian yang di bawah mata kaki bagaimana, hingga kemudian kita harus memeliharanya di atas mata kaki. Ilmui dulu pendalilannya, dalilnya dan sisi pendalilannya. Dan kemudian cari waktu yang tepat, sampaikan. Dan tugas Anda hanya menyampaikan. Tapi jika di saat yang sama, orang tua Anda, dalam hal ini ayah Anda, sholatnya bolong-bolong, gak usah bahas itu dulu, bahas sholat. Harus ada skala prioritas. Dia gak suka dengan yang jenggotan, gak suka dengan yang cingkrangan, tapi beliau gak sholat, bahas sholatnya. Ntar itu. Salah kalau antum kemudian, jenggot itu, salah. Harus ada skala prioritas. Dan ketika Anda menerangkan tentang sholat pun, ya sama. Ilmu dulu. Ada skala prioritas. Cari waktu yang tepat. Hiasi dengan kelembutan, kemudian bantu dengan doa. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mudahkan untuk Anda berbicara. Allah mudahkan untuk orang tua Anda untuk faham. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada siapapun untuk berdakwah, khususnya kepada keluarganya, untuk kemudian menghilangkan keraguan, yakni akan banyak syubhat yang ada di benak mereka tentang manhaj salaf, kajian salaf, kajian sunnah, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mereka berikan mereka petunjuknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiga saja kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf, dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Sebelumnya mohon maaf untuk yang belum terbaca, insyaallah kita akan baca. Dan untuk yang ya, misalnya Anda sekarang dapat hadiah dan Anda sudah punya kitab ini, kasihkan ke teman Anda yang belum punya. Yang di Banjarmasin akan dihubungi untuk di mana mengambilnya. Yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan, dan Anda yang akan membayar yakni ongkos kirimnya. Allah a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.